Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Tapi kita lanjutkan kisah Sabatul A'immah, kokohnya para imam Islam di dalam kebenaran di atas al-haq. Nah, kata penulis hafizahullah ta'ala, "Fattabatu 'ala al-haqqi min simati hadzal manhaj," maka berpegang teguh dengan kebenaran termasuk di antara ciri dan tanda manhaj ini. "Wa min simati ahlihi as-sadiqin al-'arifin bihi," dan termasuk di antara ciri orang-orang yang berpegang dengannya dengan jujur dan penuh ma'rifah, penuh ilmu dan pengetahuan, ya, tidak sekedar ikut-ikutan tapi betul-betul dibangun di atas ma'rifah sehingga dikatakan arifin. Kemudian beliau menceritakan kisah disiksanya seorang imam di dalam Islam. Wa wallahi ma qara'a tilkum at-tarajima. Wa wallahi man qara'a. Dan demi Allah, beliau menegaskan dengan sumpah, ya, supaya hadirin perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Demi Allah, barang siapa yang membaca tilkum at-tarajim, biografi-biografi para ulama, pakai kum di sini karena mukhatab, ya. Di antara kalian barang siapa yang membaca biografi-biografi itu, wa ta'ammala siyar as-salafis salihi, dan memperhatikan ta'ammul perjalanan hidup as-salafus salih, dhahara lahu dhalika ayanan, maka akan nampak jelas baginya. Fanzur fi tarjamatil imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl ar-Ramli rahimahullah. Bacalah biografi al-imam Muhammad bin Ahmad bin Sahl ar-Ramli. Dihafalkan namanya. Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl ar-Ramli rahimahullah. Hadza al-imam al-qudwatu radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, imam yang merupakan panutan kaum muslimin ini, semoga Allah meridainya, udhiya fi sabilillah, mendapatkan siksaan, gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, idza'an balighan, dengan siksaan yang baligh, siksaan yang besar, ya, bukan siksaan yang sifatnya biasa, tapi ini baligh. Nah, melebihi batas kemampuan. Qala al-Hafiz al-Dhahabi fi siyar, berkata al-Hafiz al-Dhahabi di dalam kitab beliau yang ma'ruf, Siyar Alam an-Nubala, diringkas di sini Asyar, yakni Siyar Alam an-Nubala. Fi tarjamati, di dalam menyebutkan biografinya, qala al-Hafiz Abu Dzar, beliau menukil dari al-Hafiz Abu Dzar. Demikian para ulama menukil satu sama lain, sesama mereka. Nah, sajanahu Abu Ubaidin, sajanahu Banu Ubaidin, Al-Imam Muhammad Ibn Ahmad bin Sahlin Ar-Ramli ini dipenjara oleh Banu Ubaid, rezim yang berkuasa ketika itu. Rezimnya Banu Ubaid, Banu Ubaid Al-Qaddah, Banu Ubaid, anak-anaknya Ubaid. Siapa Ubaid ini? Ubaid ini adalah Ubaidullah Ibnu Maimun Al-Qaddah. Tufiya sanata 22 300 Hijriah. Ditulis Banu Ubaid nisbah kepada Ubaidullah Ibnu Maimun Al-Qaddah. Ubaidullah Ibnu Maimun Al-Qaddah. Baik, kita lanjutkan ya. Ubaidullah Ibnu Maimun Al-Qaddah meninggal tahun 322 Hijriah. Seorang yang beraliran Batiniyah. Jadi rezim yang berkuasa ketika itu adalah pengikutnya orang yang mulhid ini, dihukumi oleh ulama sebagai orang yang mulhid ilhad, ateis atau zindiq, menampakkan keislaman akan tetapi sejatinya mereka adalah kufar. Dan itu adalah sekte daripada keyakinan ataukah mazhab aliran Syiah berkuasa ketika itu. Nah, kalau Syiah yang berkuasa, kaum muslimin akan mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan. Ini Syiah yang berkuasa. Nah, Ubaidullah Ibnu Maimun Al-Qaddah ini adalah cucu dari seorang Yahudi. Kakeknya itu Yahudi, Ubaid Majusi, dari keluarga Majusi, penyembah api. Kemudian secara dusta menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada Ahlul Bait. Dan itu adalah madhabnya orang-orang Syiah, berpura-pura menampakkan ya loyalitas kepada Ahlul Bait. Nah, jadi yang berkuasa ketika itu adalah orang-orang Syiah. Di penjara Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli ini, wasalabuhu ala sunnah, dan mereka menyalib beliau, subhanallah, sampai-sampai disalib. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau rezim-rezim dahulu mereka bentuk penyiksaannya kepada orang-orang yang dipenjarakan disalib. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Ya. Di berbagai penjuru dunia. Nah, kalau zaman kita biasanya pakai listrik. Kalau dulu disalib. Sami'tu Ad-Dharqutni yadhkuruhu wa yabki, subhanallah. Al-Hafidz Abu Dzar mengatakan, aku mendengar Al-Imam Ad-Dharqutni menyebutkan kisahnya sambil menangis. Ad-Dharqutni menangis. Beliau tidak kuasa menahan air matanya karena penderitaan, karena membaca atau menyebutkan penderitaan Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli. Wa yaqulu, yani Al-Imam Muhammad bin Ahmad, dan dia mengatakan ya, yang dia maksudkan adalah Al-Imam Muhammad bin Ahmad, kana yaqulu wa huwa yuslahu, adalah Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli, ya nanti kita singkat saja dengan Ar-Ramli. Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah adalah beliau membaca ayat dalam keadaan beliau dikuliti. Dikuliti hidup-hidup. Kulitnya dikupas. Bagaimana rasanya dikuliti? Dicubit saya sudah sakit. Pernah dicubit enggak sama ustaznya? Enggak pernah, alhamdulillah anak enggak pernah nyubit. Ya, atau dipukul pakai lidi. Pasti sakit. Ini sampai dikulitik. Tapi apa yang beliau baca ketika itu, kata beliau, kana dalika fil kitabi mastura. Nah, sambil mengulang-ulang ayat ini. Ya, beliau tidak mengeluh. Nah, tidak menyesal memegang dan berpegang teguh dengan al-haq. Tapi yang beliau lakukan adalah menyandarkan segala sesuatu yang beliau rasakan dari penderitaan ketika itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dzalika adalah itu fil kitab, dalam al-kitab, yaitu Allahul Mahfuz, mastura, sudah ditulis. Mastur. Sudah tertulis. Itu saja yang beliau baca ulang. Karena dzalika fil kitab mastura. Karena dzalika fil kitab mastura. Sambil dikuliti. Bagaimana sakitnya dikuliti? Tidak terbayangkan. Kalau kita dikuliti setelah meninggal, tidak terasa. Ini masih hidup. Nah. Qultu tardiduhu lil ayati dalilun ala annahu mu'minun biqadaillahi wa qadarihi. Qultu, kata al-Syeikh al-Bukhari, hafizahullah, ketika beliau mengulang-ulang ayat tersebut, ini merupakan tanda bahwasanya beliau adalah orang yang benar-benar sempurna keimanannya kepada takdir dan ketentuan Allah. Kana dzalika fil kitabi mastura. Semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Saya dikuliti begini sudah ditentukan oleh Allah. Beliau bersabar menerima itu semua. Yakin. Ya, dengan keyakinan yang kuat, semuanya sudah ditentukan. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena-pena sudah terangkat dan lembaran sudah mengering, tidak bisa diubah. Ya kan? Kalau kita menulis di buku catatan, ada yang salah mau dirubah gimana caranya? Ambil tip X. Lauhul Mahfuz enggak bisa. Enggak bisa diubah. Apa yang ditentukan pasti terjadi. Berarti ketika itu sudah terjadi, semua sudah ditentukan. Kita menjalaninya saja dengan sabar. Bagaimana keteguhan mereka di atas mengusung kebenaran. Tidak berubah. Tidak meninggalkan kebenaran walaupun disiksa sedemikian rupa. Nah. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sangat jauh keadaan kita dengan keadaan mereka, a'immatul Islam, waqdatul Islam. Ya. Kalau di zaman kita sekarang, sebagian orang malah justru mau menjual manhajnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari seperti itu. Nah, sampai-sampai diistilahkan apa istilahnya? Dolar, ha? Dolar datang, manhaj ditendang. Gimana istilahnya? La ilaha illallah. Mereka sudah disiksa sedemikian rupa, tidak meninggalkan kebenaran. Nah, lukisan berikutnya, ya, dari imam yang lain masih tentang kisah dikulitinya al imam Ar-Ramli rahimahullah. Qala Ibnu al-Asfani ba'da an dzakara qissata salkhihi. Ibnu al-Asfani menyebutkan setelah beliau menceritakan kisah dikulitinya Ar-Ramli rahimahullah, qala walladhi salakhahu yahudiyun. Orang yang menyiksa dia, menguliti dia adalah seorang Yahudi. Eksekutornya Yahudi. Ya, makanya kita tidak heran antara Yahudi dengan Syiah itu ya bekerja sama. Kalaupun mereka menampakkan di media-media Iran, ya kan, menyerbu Yahudi. Ataukah Yahudi menyerbu Iran, itu tidak ada. Itu hanya tipuan semata. Kalau kita membaca sejarah, mereka dari dulu adalah saudara. Baik, Di awal kita mengetahui bahwasanya beliau disiksa di rezimnya siapa? Abu Ubaid atau Banu Ubaid atau Qaddah. Dan kita ketahui bahwasanya rezimnya adalah rezim Syiah. Nah, di sini dikatakan yang mengulitinya seorang Yahudi. Wa'adas. Baik. Wa'adas sallakul Yahudiyu. Dan Yahudi yang menguliti ini. As-sallah. Ya, nisbah kepada fa'al. Orang yang mengulitinya. Kerjaannya menguliti. Eksekutor. Yang mengeksekusi hukuman menguliti itu namanya salah fa'ilnya. Ta'allama lahu, ya, orang yang mengulitinya saja kasihan melihatnya. Wa huwa yata'adzabu, dan merasa tersiksa dengan apa yang dilihatnya dari Ar-Ramli. Yahudi yang mengeksekusinya ini tersiksa melihatnya. Hatta asfaqa alaihi, sampai dia merasa kasihan melihatnya. Fawada'a al-khinjara ala qalbihi, karena sudah kasihan melihat Ar-Ramli tersiksa sedemikian rupa, akhirnya dia menancapkan belati di jantungnya supaya mati cepat, enggak menderita. Nah. Ya subhanallah. Begitu kuatnya mereka di atas kebenaran, tidak mau meninggalkan kebenaran. Wa qatalahu rahmatan bihi. Kemudian Yahudi tadi segera membunuhnya sebagai bentuk, ya, kasihan terhadapnya. Nah, daripada berlarut-larut, ya, kesakitan sampai-sampai yang menyiksanya sendiri merasa kasihan dan tersiksa melihat penderitaannya. Sallallahu salam ala afiyah. Nah, sudah tidak tahan melihat, akhirnya langsung ditancapkan saja, ditusuk jantungnya dengan belati, meninggal dengan itu karena kasihan. Qala fa sulifa rahimahullah, kata Ibnu Al-Akfani, beliau dikuliti, setelah dikuliti wahushiyatibnan, ya, beliau dijejali dengan jerami. Seluruh lubang-lubang yang ada di dalam tubuhnya itu dijejali, dipenuhi, diisi penuh dengan jerami. Mulutnya, ya, dipenuhi dengan jerami. Wasuli badan, disalib. Nah, kokoh di atas kebenaran, kuat memegang kebenaran, walaupun harus menderita sedemikian rupa. Mungkin kalau di zaman kita nggak ada yang kuat sudah. Iya. Nah, ini. Suli bali aja ditemasuki bisunnah. Beliau disalib disebabkan karena berpegang teguh dengan sunnah. Manilladzi yaqwa ala ma qawi alaihi rahimahullah. Siapa yang bisa menanggung, siapa yang kuat menahan apa yang beliau tahan rahimahullah? Tidak ada di zaman kita ini. Ya. Ya, seperti itu. Nah, dikuliti. Mending dipenggal sekalian. Kalau sudah dipenggal, lepas kepala dari leher, selesai. Ya enggak? Kalau di Saudi, ya. Nah, hukuman kisos itu sekali pukul langsung lepas. Ya, itu hukuman dalam Islam, memang enggak menyiksa. Kalau ini tadi yang menghukum memang orang-orang Syiah. Tujuannya supaya orang yang dihukum meninggalkan kebenaran, tapi ternyata Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahlin Ar-Ramli tidak meninggalkan kebenaran. Tetap kokoh kuat di atas kebenaran sampai beliau meninggal rahimahullah. Mata ala sunnah, mata ala istiqamah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimus sakinah. Ini balasan orang yang istiqamah di atas kebenaran. kuat memegang kebenaran, kemudian istiqomah meninggal di atasnya. Husnul khatim. Allah takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Diberikan bisyarah oleh para malaikat yang turun tentang syurga yang menanti dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalam. Penderitaan itu sementara. Kana dalika fil kitab mastura. Nah, baik, selesai ya berapa kisah dari a'immah, bagaimana kokohnya mereka di atas kebenaran. Dan tujuan daripada menyebutkan biografi ini tidak lain kecuali supaya kita mengikutinya. Tidak ada tujuan yang lain. Ya. Tujuannya adalah supaya kita apa? Menjadikan mereka sebagai kuduah panutan. Baik, kita beralih ke topik berikutnya. Qala al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Baik, ditulis dulu biografi Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Al-Zahabi menyebutkan dalam Siyar Alam An-Nubala Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Al-Imam Al-Allamah Mufti Khurasan. Al-Imam, ya, anak pulang saja menyebutkan Al-Allamatu Mufti Khurasan. Beliau adalah ahli fatwanya negeri Khurasan, Syekhul Syafi'iyah. Syekhul Syafi'iyah, beliau ulama yang memiliki mazhab Syafi'iyah, di antara fuqaha Syafi'iyah. Abu Mudhaffar Mansur, namanya Mansur Ibnu Muhammad Ibni Abdul Jabbar Ibni Ahmad At-Tamimi. Mansur bin Muhammad Ibni Abdul Jabbar Ibni Ahmad At-Tamimi As-Sam'ani Al-Marwazi Al-Hanafi kana. Sebelumnya beliau memiliki mazhab Hanafi. Mazhabnya dalam bidang fikih apa? Hanafiyah. Tsumma Syafi'i. Kemudian beralih pindah mazhab menjadi mazhab Syafi'i. Ulida sanata 26 wa 400. Beliau lahir tahun 406. 426 sittin sanata sittin wa ishrina wa arba'i mi'atin 426 hijriah. Ulida sanata sittin wa ishrina wa arba'i mi'atin. Baik, ini sekilas tentang Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Dia ma'ruf dengan kunyahnya. Jadi terkadang seorang itu ma'ruf dengan kunyah. Dari kalangan sahabat siapa? Abu Bakr, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar. Ya, banyak. Ya. Dari kalangan kita juga kadang begitu. Orang lebih tahu kunyahnya daripada namanya. Bahkan tidak tahu namanya. Abu siapa? Abu ini. Namanya siapa? Anak tidak tahu. Nah, ulama juga begitu. Barakallahu fikum. Qala wa mimma yadullu ala anna al-hadith anna ahla al-hadithi hum ahlul haqqi. Di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis merupakan ahlul hadis ala al-haq, berada di atas kebenaran. Apa dalilnya bahwasanya ahlul hadis itu berada di atas al-haq? Tandanya apa? Anna kalau tala'ta jami'a kutubihim. Seandainya kamu membaca seluruh kitab-kitab mereka, al-musannafati, yang tertulis, min awalihim ila akhirihim, dari awal hingga akhir, ya, qadimihim muhadithihim, yang dahulu maupun yang sekarang, ma'akhtilafi buldanihim wa azminatihim, bersamaan dengan beragamnya negeri dan waktu mereka, wa taba'u lima bainahum fid diyar, dan jarak mereka yang saling berjauhan. Subhanallah. Ya. Kitab-kitab yang banyak dari penulis yang banyak dahulu sampai sekarang, ya, dari negeri yang beragam, ya, dari waktu yang banyak yang berbeda, ya, jauhnya jarak mereka. Zaman dahulu kan nggak ada medsos, ya, nggak ada sinyal, nggak ada internet untuk saling apa istilahnya sharing, ya, kalau istilah kita. Tapi subhanallah tulisan mereka sama isinya. Kandungannya sama. Mungkin kita kalah yang di zaman sekarang bisa sharing. Isi kitab-kitab mereka sama dalam hal akidah, enggak ada perbedaan. Yang satu mengatakan A di negeri yang ya, negeri A, ya, di negeri B yang berjauhan. Ya, waktu dan zamannya, waktu dan tempatnya berjauhan. Sama ucapannya A. Akidahnya ah, padahal jarak dan waktu berbeda dan tidak ada media untuk saling menyamakan di antara mereka. Nah, baik, itu menunjukkan mereka berada di atas kebenaran karena ya pendapat mereka semuanya sama di dalam hal akidah. Wasukunu kulli wahidin minhum qutran minal aqtar, dan setiap dari mereka menempati segala penjuru. Lau tala'ta, kalau seandainya engkau membaca menelaah ya seluruh tulisan-tulisan mereka, wajadtahum fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidatin, engkau akan mendapati mereka di dalam menjelaskan masalah akidah di atas cara atau metode yang sama. Zaman dahulu kan ya, mereka berjauhan, transportasi sulit, ya, media untuk menghubungkan mereka juga tidak ada. Tapi subhanallah, watirah mereka, cara atau metode mereka sama dalam hal akidah. Wala mautin wahidin, dan tipenya juga sama. Ini semua semakna ya. Watira namat ini semua sinonim ya. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Mereka berjalan di atas tariqah yang mereka tidak berpaling darinya. Qauluhum fi dzalika wahidun. Ucapan statement mereka sama. Wa fi'luhum wahidun. Ya. Perbuatan mereka sama. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in. Engkau tidak akan mendapati di antara mereka perselisihan dan perpecahan. Fi syai'in ma wa in qalla, pada satu perkara pun ya, meskipun sedikit. Nah, baik, ini menunjukkan ahlul hadis berada di atas kebenaran. Ya. Jarak mereka yang jauh, zaman mereka yang jauh, tapi subhanallah metode sama. Sementara tidak ada hal-hal yang bisa menyamakan mereka, artinya tidak ada media, tidak ada sarana yang bisa menyamakan ya statement mereka, tapi kok bisa sama? Menunjukkan apa? Mereka berada di atas kebenaran. Tidak plin-plan seperti ahlul kalam yang berubah, yang sering berubah pendapat. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini karena waktu sudah masuk. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim.